Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 6 Jumadal Ula 1436 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2015. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi was Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani Hafizahullah Ta'ala, yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa di dunia ini, termasuk bahasa Indonesia. Buku yang perlu kita miliki karena berisi doa-doa dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ngelilir pun juga ada doanya. Jadi lengkap buku ini. Jadi kita perlu punya buku ini ya. Ada sebuah kisah menarik. Salah seorang mujahidin Palestina dari Harakah Muqawamah Islamiyah, Hamas, ketika itu ditembak oleh orang Yahudi ketika terjadi perang. Subhanallah, tidak mempan ditembak. Kenapa? Karena di sakunya ada Al-Quran dan Hisnul Muslim. Jadi pelurunya tidak bisa menembus ke jantungnya karena terkena kitab Hisnul Muslim dan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa mereka memang jihad fi sabilillah. Walaupun di medan jihad, mereka tidak pernah lepas membaca Al-Quran dan membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita yang terakhir membahas tentang doa-doa salat jenazah sudah tuntas. Malam hari ini insyaallah kita masuk bab yang nomor ke-56. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, ad-du'a'u lil farati fis salati 'alaih. Doa untuk mayit balita ketika menyolatinya. Sebenarnya bukan hanya balita ya. Yang masuk di sini adalah siapa saja yang mati belum baligh. Karena doa untuk anak kecil yang belum baligh itu berbeda doa untuk orang yang sudah baligh. Jadi kalau anak kecil mati, doanya bukan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi, bukan doanya lain. Ini ada doa-doa kalau yang mati itu anak kecil. Yang lalu juga sudah dibahas bahwa anak yang belum baligh meninggal dunia, menyolati jenazahnya tidak wajib dan juga tidak fardu kifayah, tapi sunnah. Tidak disolati tidak apa-apa, nah disolati afdol. Disolati afdol, dan itu merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara doanya, urut-urutan doa urut-urutan besar nomor 160. Kalau urut-urutan doa di bab ini, doa yang nomor 1. Allahumma a'idhu min azabil qabr. Ya Allah, peliharalah dirinya dari siksa kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, dan juga oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf, juga oleh Al-Baihaqi. Sanadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud ketika mentahqiq kitab Syarhus Sunnah lil Baghawi. Ini adalah asar, yaitu doa yang diucapkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana kata seorang tabi'in yang bernama Sa'id Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab, boleh dua-duanya. Qala Sa'id Ibnul Musayyab rahimahullahu ta'ala, sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ala sabiyin laysat lahu khati'atun qat, fasami'tuhu yaqul Allahumma a'idhu min adabil qabr. Berkata Sa'id ibn al-Musayyib, semoga Allah merahmatinya, aku salat di belakang Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, yaitu menyolati anak kecil, menyolati jenazah anak kecil yang masih belum punya satu dosa pun. Dan aku dengar dia membaca doa ini, ya Allah, selamatkan dia dari azab kubur. Ya, didoakan supaya selamat dari azab kubur. Karena ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di kuburan itu ada himpitan. Himpitan di kuburan. Tidak ada seorang pun yang selamat dari himpitan ini. Ini bisa jadi maknanya adalah supaya himpitannya itu diringankan, dimudahkan. Tidak ada satupun orang yang selamat dari himpitan di kuburan ini. Ada 3 hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang himpitan ini. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Al-Iraqi ketika mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin mengatakan isnaduhu jayyid. Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala mengatakan isnaduhu qawi. Al-Albani di dalam As-Silsilah As-Sahihah, setelah mengumpulkan semua jalan yang ada, beliau mengambil kesimpulan bahwa sanadnya adalah sahih. Melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaghtah, walau kana ahadun najiyan minha, naja minha Sa'd ibn Mu'adz." Sesungguhnya di kuburan itu ada himpitan. Kalau seandainya ada satu orang yang bisa selamat daripadanya, maka yang selamat daripadanya adalah sahabat Sa'ad bin Mu'ad, salah seorang sahabat Nabi yang mempunyai banyak keutamaan di samping juga sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian yang kedua, riwayat dari Imam An-Nasa'i yang disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih An-Nasa'i melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sahabat Sa'ad bin Mu'ad ketika wafat, "Hadha alladhi taharraka lahu al-'arshu wa futihat lahu abwabus sama' wa shahidahu 70,000 min al-mala'ika laqad dhumma dhammatan thumma furija 'anhu." Ini adalah seorang yang arsy goncang karenanya, yang dibuka untuknya pintu-pintu langit, yang menjadi saksi atasnya 70,000 malaikat. Sekarang dia sedang dihimpit. Sekarang sedang dihimpit, kemudian dibuka lagi himpitannya. Kemudian riwayat yang ketiga, At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan juga oleh Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid. Dan juga oleh Al-Albani di dalam As-Silsilah As-Sahihah. Melalui jalan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang anak kecil baru dikubur. Lalu Nabi mengatakan, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadzal sabi." Lalu sekiranya ada satu orang yang bisa selamat dari himpitan di kuburan, maka yang selamat adalah anak ini. Artinya anak ini pun tidak selamat dari himpitan di kuburan. Semua terkena himpitan di kuburan. Orang mukmin, orang kafir, orang baik, orang jahat terkena himpitan di kuburan. Hanya himpitannya berbeda. Kalau himpitan untuk orang-orang kafir adalah himpitan yang menyakitkan dan terus-menerus. Adapun kalau himpitan untuk orang yang beriman, orang yang baik, nah ini ada beda pendapat. Ada yang mengatakan memang himpitannya menyakitkan, tapi cuma sebentar saja. Sekedar untuk membersihkan dosa. Karena setiap orang pasti punya dosa kan? Lain untuk membersihkan. Karena kita tidak mungkin bisa masuk surga sebelum bersih. Surga adalah tempat yang bersih. Yang masuk ke dalamnya hanya orang-orang yang bersih. Sehingga kalau belum bersih dicuci dulu. Pertama-tama dicuci di dunia ini. Bagaimana cara mencuci di dunia? Bagaimana caranya? Ya musibah. Musibah itu diantara hikmahnya adalah mencuci. Kita dicuci. Berarti kita ini calon ahlul jannah insya Allah. Sehingga di dunia dicuci dulu. Kena musibah, kena bencana, problem. Problem rumah tangga, problem ekonomi, problem kesehatan, problem segala macam. Ini mencuci. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, لا تزال المصيبة بالعبد المؤمن في ماله وولده وجسده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bencana selalu menimpa hamba-hambaku yang beriman. Bencana selalu menimpa seorang muslim. Menimpa apanya? Hartanya, anaknya, badannya. Sehingga dia berjumpa Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Menimpa apanya tadi? Hartanya, anaknya, badannya. Itu kalau kita pakai bahasa yang lebih mudah difahami itu ya. Menimpa hartanya, problem ekonomi. Atau menimpa anaknya, problem rumah tangga. Menimpa badannya, problem kesehatan. Di dunia selalu seperti ini. Enggak ada yang sempurna. Ada orang badannya sehat, rumah tangga harmonis, tapi ekonominya kurang bagus. Ada orang ekonomi bagus, rumah tangga harmonis, tapi badannya selalu sakit-sakitan. Iya kan? Dan seterusnya. Jarang ada orang sempurna itu. Selalu ada musibah. Ada orang ketika itu dia miskin. Dia ingin minum air es, tidak bisa. Karena di rumahnya tidak punya kulkas. Lalu dia kerja, kaya raya, punya kulkas. Di rumahnya banyak air es, tapi dokter mengatakan tidak boleh minum air es. Dulu miskin, sehat. Sudah kaya, sakit. Itulah dunia. Ini untuk mencuci, dicuci. Ternyata sampai mati masih belum bersih. Maka dicuci lagi di kuburan. Dicuci di kuburan. Ternyata di kuburan pun masih belum bersih. Maka dicuci lagi di mana? Di neraka. Na'udzubillah. Dibakar dulu di neraka. Dicuci dulu. Setelah benar-benar bersih. Nah baru dikeluarkan dari neraka. Dimandikan dari sungai kehidupan. Baru dia diperbolehkan masuk ke dalam surga. Tidak mungkin orang masuk surga kecuali sudah bersih. Nah, ini himpitan ini diantaranya tujuannya adalah membersihkan. Sebagian ulama mengatakan himpitan di kuburan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang baik, itu ibaratnya himpitan seorang ibu yang rindu kepada anaknya yang kangen lama tidak ketemu. Ibu lama tidak ketemu anaknya, lalu ketemu diapakan? Dirangkul, dipeluk dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nah, kita juga gitu, kita dari tanah. Nah, tanah itu sudah lama tidak ketemu kita. Sehingga ketika kita ketemu lagi, tanahnya rindu kepada kita, dipeluk oleh tanah itu kita. Jadi demikian. Itu mengenai doa sholat jenazah anak kecil yang pertama. Kemudian doa yang kedua. Agak panjang. Yaitu Allahumma ij'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaban. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma wa alhiqhu bi salihil mu'minin wa ij'alhu fi kafalati Ibrahim wa qihi bi rahmatika 'adzabal jahim wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli. Allahumma ighfir li aslafina wa afratina wa man sabaqana bil iman. Ini agak panjang doanya. Doa ini diriwayatkan oleh disebutkan di dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, ya. Ini walaupun bukan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi para ulama mengatakan ini adalah doa yang bagus. Dan doa ini lebih fokus mendoakan kedua orang tuanya, di samping juga mendoakan anak tersebut. Allahumma ij'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah dia ini sebagai pendahulu dan simpanan di surga bagi kedua orang tuanya. Ya. Karena memang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, kalau ada anak kecil mati, ya, orang tuanya sabar, maka orang tuanya adalah ahlul jannah. Dan bahwa anak ini nanti akan narik orang tuanya masuk ke dalam surga. Dengan catatan orang tuanya sabar, orang tuanya ridha dan menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi'an mujaban, dan sebagai penyampai syafaat yang mustajab atau pemberi syafaat yang mustajab. Mudah-mudahan anak ini nanti memberi syafaat untuk orang tuanya. Kemudian juga para ulama mensyaratkan supaya anak itu bisa memberi syafaat orang tuanya harus di aqiqah. Ya, di aqiqah. Aqiqah itu penting. Yang mana di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi." Setiap anak itu tergadaikan oleh aqiqahnya. Di antara maknanya adalah tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya kalau belum di aqiqahi. Aqiqah, ya. Tentu bagi yang mampu untuk mengaqiqahi. Aqiqah itu kalau bayinya laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Hukum-hukumnya persis sama dengan hukum-hukum kurban. Aqiqah. Yang sunnah hari ke-7, kalau tidak bisa hari ke-14 kelipatannya, kalau tidak bisa hari ke-21 kelipatannya, kalau tidak bisa juga bebas, tidak ada kelipatan. Kapan saja boleh, kalau anak itu belum baligh tanggungannya bapaknya, kalau sudah baligh bukan tanggungannya bapaknya. Kita sudah besar seperti ini, kita tahu belum diakekoi dulu, maka kita boleh mengakekoi diri kita sendiri. Ada salah seorang tabi'in yang bernama Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau mengatakan, "Lau anni 'alimtu annahu lam yu'aqqu 'anni la'aqaqtu an nafsi." Kalau aku tahu bahwa aku dulu belum diakekoi, maka aku akan mengakekoi diriku sendiri. Jadi boleh ya akekoi sudah besar. Itu supaya bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Jadi anak kecil pun mati diakekoi. Bahkan keguguran pun diakikoi. Yang penting keguguran usianya sudah 100, di atas 120 hari. Karena kalau sudah 120 hari, 4 bulan, itu sudah ada ruh, sudah menjadi manusia. Diberi nama dan diakikoi. Kemudian Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma. Ya Allah, perberatlah karenanya timbangan kebajikan kedua orang tuanya. Ya Allah, mudah-mudahan bapak dan ibunya anak ini Engkau berikan timbangan kebaikan yang berat. Wa a'zim bihi ujurahuma, dan perbanyaklah pahala kedua orang tuanya. Wa alhiqhu bi salihil mu'minin, lalu kumpulkan anak ini bersama orang-orang mukmin yang saleh. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim, dan ya Allah, masukkanlah anak ini dalam pengasuhan Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah anak ini diasuh oleh Nabi Ibrahim. Loh, hubungannya apa? Hubungannya apa? Salat anak jenazahnya anak kecil, kok kita doakan supaya anak ini ya diasuh oleh Nabi Ibrahim. Ternyata menurut para ulama bahwa anak yang mati masih kecil itu diasuh oleh Nabi Ibrahim. Sebagaimana Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala di dalam Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni, ketika menjelaskan doa ini, beliau mengatakan, wa qad ra'ahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina ma 'urija bihi 'inda Ibrahim wa sa'ala 'anhum fa qila lahu ha'ula wildanul mu'minin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mi'raj, ketika naik ke langit, itu melihat ada anak-anak kecil bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. Ya. Lalu Nabi tanya, siapa ini? Lalu dijawab, ini adalah anak-anaknya orang yang beriman. Diasuh oleh Nabi Ibrahim. Waqihi birahmatika adzabal jahim. Dan peliharalah dirinya ya Allah dengan rahmatmu dari siksa al-jahim. Loh, ini kan anak kecil. Kok didoakan supaya selamat dari siksa neraka? Ini kan anak kecil kan? Apakah masuk neraka? Lalu para ulama menjelaskan bahwa maksudnya ini ya, diantaranya adalah ketika melewati sirat. Tidak ada satupun manusia melainkan dia itu juga melewati sirat. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah saat itu. Jadi supaya dia selamat ketika melewati sirat. Bagaimana firman Allah di dalam surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kalau antum lihat ayat ini Maryam 71 dan setelahnya, kalau antum punya tafsir Ibnu Katsir dapat dibuka nanti, itu banyak pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada satupun dari kita, Islam, kafir, iman, ya, orang baik, orang tidak baik, semuanya pasti masuk neraka dulu. Ada sebagian ada takdir seperti itu. Pasti masuk neraka dulu. Namun orang beriman setelah itu diselamatkan oleh Allah, orang bertakwa. Adapun orang-orang zalim, orang-orang kafir tetap di neraka. Ini tafsir yang pertama. Semuanya mampir neraka dulu. Kemudian ada yang menafsirkan pula, ya semuanya mampir neraka. Cuman kalau orang beriman, nerakanya dingin. Seperti Nabi Ibrahim dibakar di api, apinya dingin. Sebagian ulama berpendapat, enggak. Maksudnya bukan masuk neraka, tapi melewati sirat, melewati jembatan. Yang jembatannya di bawahnya adalah neraka jahannam. Jembatannya lebih lembut dari sehelai rambut, lebih tajam dari pedang. Yang di sampingnya ada kalalib, alat untuk narik orang semacam jangkar. Dan masing-masing orang lewat jembatan tergantung amalannya. Ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang merangkak, bahkan ada yang terkena kaitan itu, robek semua badannya, tapi masih selamat. Ada yang terkena kaitan, lalu masuk ke dalam neraka jahannam. Seperti itu. Kemudian kita jangan mengatakan, waduh, Islam ini repot ya. Ceritanya neraka melulu. enak agama sebelah itu loh. Agama sebelah itu ceritanya surga melulu. Surga melulu. Kalian ahli surga semuanya, ya. Walaupun judi, zina semuanya, yang penting nyumbang buat saya masuk surga. Surga semuanya. Ini ada juru selamat ini. Yang enggak pernah kedinginan walaupun musim dingin. Kan ada agama gitu kan. Kan saya tak ikut agama ini aja ini surga surga. Ini melok dia kalion. Itu agama ngakali. Agama yang benar itu ya agama surga dan neraka. Lek bener melbu surga, gak bener melbu neraka. Iku agama sing bener ngono. Lek agama melbu surga kabeh kudu agama iku. Akal kita aja menolak. Akal kita itu menolak. Gak pakai dalil, pakai akal aja wis. Ini ada orang jahat, perampok, penjudi, koruptor, mendolimi orang, berzina, memperkosa, dan seterusnya. Ini ada orang soleh, baik, dermawan, masya Allah, luar biasa. Mati, padha mlebu surga ini. Masuk akal enggak? Lah kok enak itu loh. Iya, kalau kita mau bicara agak kasar titik. Surga ini mbahmu. Iya. Jadi gitu. Jadi jangan mau diakali, itu diakali itu. Itu agama ngakali orang. Orang diseneng-seneng, cek nyumbang yang penting. Pokoknya nyumbang. Ya wis, gak apa-apa. Dosamu diampuni mbek Tuhan. Sing penting wis 5 juta cukup sudah. Ya, Tuhan telah mengampuni dosamu, tapi kamu bayar dulu 5 juta. Ya, itu agama ngakali orang namanya. Jadi begitu. Kemudian berikutnya lagi masih ada terusannya, wa abdil hudaron khairon min dari, berikanlah pengganti tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, wa ahlan khairon min ahli, dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Sudah kita bahas kemarin, maksudnya adalah keluarganya tetap kalau memang ahli surga ketemu di surga, cuman lebih baik keadaannya, fisiknya lebih baik, kemudian juga akhlaknya lebih baik. Kemudian Allahumma fili aslafina wa afratina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para pendahulu kami, anak-anak yang mendahului kami, wa man sabaqana bil iman, dan kaum mukminin yang mendahului kami. Agak panjang doanya. Kemudian doa yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga. Allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. Itu aja. Ya Allah, jadikan anak ini sebagai simpanan dan pendahulu kami di surga, serta sebagai pahala buat kami. Ini diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Jadi ini apa namanya, ucapan seorang tabi'in. Nah kemudian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Sekarang kita bahas dulu aja. Kalau ada anak kecil mati, masuk surga apa neraka dia? Ada anak kecil mati, dia itu ahlul jannah ataukah ahlun nar. Mari kita bahas. Ini ada pembahasan yang sangat bagus, lengkap, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, ya, tentang masiru al-atfal alladzina matu sigaran fil jannah am fil nar. Tentang tempatnya anak-anak yang mati masih kecil, apakah di surga atau di neraka. Pertama-tama beliau bahas ada dua pembahasannya. Yang kesatu, masiru atfalil muslimin, tempatnya anak-anak orang Islam. Yang kedua, masiru atfalil kufar, tempatnya anak-anak orang kafir. Yang pertama, tempatnya anak-anak orang Islam. Anaknya orang Islam. Bapak ibunya Islam. Anaknya mati masih kecil. Masuk surga apa neraka? Faqad qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, fa amma wildanul mu'minin fala khilaf bainal ulama, kama hakahu al-qadhi Abu Ya'la Ibnu al-Farra al-Hanbali 'anil Imam Ahmad annahu qala La yukhtalafu fihim annahum min ahlil jannah. Ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, di dalam tafsirnya Tafsir Al-Qur'anil Azim mengatakan, adapun anak-anak kecil, anak-anaknya orang beriman yang mati itu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la bin Al-Farr Al-Hambali sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad mengatakan tidak ada perbedaan pendapat tentang anak-anaknya orang beriman yang mati masih kecil ini, bahwa mereka itu adalah ahlul jannah. Wa hadha huwal masyhur bainan nas, dan ini juga yang sudah masyhur di kalangan manusia. Manusia pada umumnya, atau di kalangan para ulama pada umumnya. Wa huwa alladhi naqta'u bihi insyaallah azza wa jalla, dan inilah pendapat yang kami yakini insyaallah azza wa jalla. Jadi bahwasanya anak-anaknya orang beriman yang mati masih kecil, dia itu adalah ahlul jannah. Apalagi juga tadi disebutkan kan, dipelihara oleh Nabi Ibrahim, memberi syafaat kepada orang tuanya, memberi syafaat. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan lagi, man yashukku anna awladal muslimin fil jannah, siapa yang ragu-ragu bahwa anaknya orang Islam itu masuk syurga yang mati masih kecil. Demikian pula Imam Ahmad mengatakan sebagaimana di dalam Hasyiyah Ibnul Qayyim atas Sunan Abi Dawud, innahu lakhtilafa fihim, enggak ada beda pendapat masalah ini. Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim mengatakan, ajma'a man yu'taddu bihi min ulama'il muslimin ala anna man mata min atfalil muslimin fahuwa min ahlil jannah li'annahu laisa mukallafa. Telah berijma', bersepakat, berkonsensus ulama kaum muslimin yang bisa dijadikan pegangan bahwasanya anak-anak orang Islam yang mati masih kecil itu dia termasuk ahlul jannah, karena dia masih belum terkena beban apa-apa, ghairu mukallaf. Ya. Al-Qurtubi mengatakan, inna qawla annahum fil jannah huwa qawlul akthar. Pendapat yang mengatakan mereka adalah ahlul jannah, ini pendapat mayoritas. Ya. Jadi kalau anaknya orang Islam yang mati masih kecil, dia itu adalah ahlul jannah. Nah sekarang kalau anaknya orang kafir, bapaknya, ibunya non muslim, anaknya mati masih kecil, ini ada perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat. Di sini beliau menyebutkan ada 5 pendapat. Ya, inilah para ulama. Karena banyak dalilnya, sehingga yang timbul adalah ijtihad. Pendapat yang pertama, annahum fil jannah. Pendapat yang pertama adalah mereka itu di dalam syurga. Karena mereka itu dikelompokkan sebagai al-a'raf. Di Al-Quran ada surat Al-A'raf. Apa maknanya Al-A'raf itu? Ada yang tahu enggak? Iya, ada lagi maknanya di dalamnya. Percakapan antara Ahlul A'raf. Ya. Al-A'raf itu adalah qawmun istawat hasanatuhum wa sayyatuhum. Al-A'raf itu adalah kaum yang kebaikannya dengan keburukannya sama. Jadi kan ditimbang oleh Allah kan, timbangannya Allah sangat jeli, ditimbang kebaikan dengan keburukan sama persis. Wah, ini masuk mana ini, surga apa neraka? Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, kasih sayangnya memerintahkan supaya mereka dimasukkan ke dalam surga. Lah ini dikategorikan sebagai al-a'raf. Ini pendapat yang pertama, ya. Menurut Ibnu Abdul Bar, wa huwa qaulul akthar min ahli al-ilmi kama naqalahu anhum Ibnu Abdul Bar fit Tamhid. Menurut Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, ini pendapat kebanyakan ulama. Menurut Ibnu Abdul Bar. Dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadisnya sahabat Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu alaihi salam ra'a ma Ibrahim alaihi salam aulad al-muslimin wa aulad al-musyrikin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj melihat Nabi Ibrahim bersama-sama anak-anaknya orang Islam dan anak-anaknya orang musyrik. Ini dalilnya. Kemudian juga ada lagi dalil tapi dhaif. Yang kedua, pendapat yang kedua, annahum ma'abaihim finnar. bahwa mereka dikumpulkan dengan orang tuanya di neraka karena sama-sama kafirnya. Ya. Ini juga punya dasar. Dasarnya adalah sebuah hadis yang oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dikatakan sanadnya hasan dalam tafsirnya. Ibnu Abdul Bar juga mengatakan hasan di At-Tamhid, ya, melalui jalan Salamah bin Qais Al-Asja'i. Ketika itu Salamah ini dengan saudaranya datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu cerita kepada Nabi, ibu kami dulu wahai Nabi mati dalam keadaan jahiliyah. Ibu kami, dia orangnya baik, suka menjamu tamu, suka menyambung tali silaturahim. Tapi ibu kami dulu pernah mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Ya. Pernah mengubur hidup-hidup anak kecil perempuan pada zaman jahiliyah. Apa kata Nabi? Al-wa'ida wal-mau'uda binar. Anak kecil perempuan yang dikubur hidup-hidup dan yang ngubur hidup-hidup sama-sama di nerakanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau yang ngubur hidup-hidup itu ketemu dengan Islam dan masuk Islam, nah maka lain lagi ceritanya. Ini yang dijadikan dalil. Kemudian juga yang lainnya hadisnya adalah hadis yang dhaif. Pendapat yang ketiga, at-tawakuf. Tawakuf itu adalah wallahu alam. Tidak tahu. Apakah mereka masuk surga atau masuk neraka? Wallahu alam, tawakuf saja. Tidak berani memberikan keputusan. Ini juga pendapat sebagian ulama, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salama, Ibnu al-Mubarak, Ishaq bin Rahawi. Ini dalilnya adalah di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang auladul musyrikin, anak-anaknya orang musyrik. Apa kata Rasulullah? Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah yang maha tahu apa yang akan mereka kerjakan kalau seandainya mereka hidup sampai besar. Jadi wallahu a'lam. Tawakuf ya, wallahu a'lam. Ya Allah yang lebih tahu. Pendapat yang keempat, annahum khadamu ahlil jannah. Mereka menjadi pembantunya ahlul jannah. Menjadi pelayan. Jadi mereka menjadi pelayannya ahlul jannah. Namun dalil-dalil yang dipakai dalilnya dhaif semuanya, enggak ada yang sahih. Kemudian pendapat yang terakhir, pendapat yang kelima, annahum yumtahanun bil akhirah. Mereka diuji di akhirat oleh Allah. Diuji di akhirat oleh Allah. Diuji di akhirat, faman ata'a Allah dakhalal jannah wa man 'asa Allah dakhalan nar. Kalau ketika diuji dia berhasil taat kepada Allah, dia masuk surga. Kalau diuji dia itu gagal, ya, dia durhaka, dia masuk neraka. Jadi kita enggak bisa memutuskan. Nanti diuji oleh Allah. Kalau dia berhasil menghadapi ujian itu, sukses masuk surga. Kalau gagal masuk neraka. Wa huwa qawlu mu'dhami ahli sunnah wal jamaah. Kama naqalahu anhum Abul Hasan al-Ash'ari. Ini adalah pendapat mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana dinukil oleh Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Ini juga pendapatnya Al-Baihaqi. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Bahkan Ibnul Qayyim memuji pendapat ini dan mengatakan wa hadza a'dalul aqwal. Inilah pendapat yang paling baik, paling pertengahan. Wa bihi yajtami'u syamlul adillah wa tattafiqul ahadits fi hadzal bab. Ya, karena ini mengumpulkan semua hadis tadi. Jadi semua hadis tadi, semua dalil tadi dikumpulkan di pendapat ini. Bisa jadi dia ahlul jannah. Bisa jadi dia ahlun nar. Tergantung hasil ujiannya. Ya, itu tentang anak-anaknya orang kafir. Ada berapa pendapat tadi? 5. Yang pertama apa? Ahlul jannah. Yang kedua? Bersama bapaknya dan ibunya di neraka. Yang ketiga? Tawakuf, wallahu alam. Yang keempat, mereka menjadi pembantunya, menjadi pelayannya, ahlul jannah. Yang kelima, mereka diuji oleh Allah. Kalau berhasil dengan ujiannya masuk surga, kalau gagal masuk neraka. Kalau anaknya orang Islam, anaknya orang Islam masuk ke dalam surga semuanya. Demikian, wallahu alam, itu dulu aja. Insyaallah nanti kita lanjutkan berikutnya tentang doa takziah. Kalau kita sedang takziah, yang kita ucapkan itu apa saja? Ya, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhal, silakan. Tertulis saja, Pak ya. Ini sudah ada yang tulis soalnya. Ini sudah kurban kertas, kurban pulpen ya, Pak. Kasihan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, mau tanya. Nah, ini di luar materi, nanti aja. Ustaz, tadi disebutkan doa yang kedua bukan dari Nabi dengan alasan doa itu bagus. Apakah setiap doa yang bukan dari Nabi dan doa itu bagus boleh ditiru, boleh kita tirukan atau kita pakai berdoa? Terima kasih, jazakallah. Iya, boleh. Doa itu tidak harus dari Nabi. Doa itu bebas. Dari Al-Quran boleh, dari hadith boleh, ngarang sendiri boleh. Ya Allah, kula wakai dosa ya Allah, ampunono ya Allah. Awakku iki dosa tok ya Allah. Rawahu siapa itu? Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Perawinya adalah seorang Muslim, bukan Imam Muslim. Jadi doa itu tidak harus dari hadith ya. Saya pernah kirim doa di Facebook atau juga di website. Bagaimana cara mendoakan anak? Kan enak kan di karang dia apa namanya? Dibuatkan redaksi kan enak. Karena kalau enggak ada redaksi kadang orang itu bingung, blank kadang. Lah ketika saya posting doanya bagus, Allahumma barik li fi auladi wa la tadurruhum ya wahfadhum dan seterusnya. Ustaz, mana dalilnya itu? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Rawahu siapa itu? Rawahu siapa? Memangnya saya bilang dari Rasulullah. Ya kalau saya bilang ini doa dari Nabi, ya kamu tanya rawahu siapa? Saya enggak bilang dari Nabi kok. Jadi doa itu enggak harus dari Nabi. Doa itu bebas. Yang penting isi doanya adalah bagus. Yang penting isi doanya bagus, enggak apa-apa. Jadi doa yang bagus apapun, walaupun bukan dari Nabi, bukan dari siapa saja, kita boleh memakainya. Kita boleh memakainya. Apakah mencuci dosa itu hanya dengan musibah? Jika kita banyak istighfar dan sholat taubat, bisa atau tidak untuk mencuci dosa? Mencuci dosa itu banyak caranya. Taubat, istighfar, sholat taubat. Ya. Bahkan sholat lima waktu adalah mencuci dosa. Rasulullah selesai mengibaratkan sholat lima waktu sama dengan orang di depan rumahnya ada sungai. Dia mandi di sungai itu satu hari lima kali. Maka tidak tersisa kotoran di tubuhnya. Tapi yang namanya manusia, ada juga dosa yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan musibah. Bahkan para ulama juga menyebut, ada dosa yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan sumpek ngurusi keluarga. Iya, itu melebur dosa juga. Jadi kalau ada orang rumah tangga sumpek melulu dalam rumah tangganya, ya husnudzon saja, boleh jadi ini adalah penebus dosa. Jadi begitu. Jadi penebus dosa itu macam-macam ya. Di antaranya adalah musibah. Musibah itu adalah semua yang tidak menyenangkan kita namanya adalah musibah. Jika kita tidak punya biaya untuk akikah, apakah akikah bisa disatukan? Apakah bisa mendapatkan biaya dari orang lain? Apakah akikah bisa diterima jika mendapatkan biaya dari orang lain? Oh boleh, tidak masalah. Misalnya ada satu keluarga enggak mampu akikah, Lalu ada temannya mengatakan, ini dana buat akekoh. Boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah ya. Adakah doa Allahumma ajirni minan nar 7 kali disunnahkan dibaca setelah sholat subuh dan maghrib? Memang ada dari Nabi. Namun kalau diteliti dari sisi ilmu hadis, sanadnya adalah dhaif, sanadnya lemah. Memang ada tapi sanadnya, hadisnya lemah. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan 7 kali. Seperti itu. Ya. Allah Maha Pengampun. Kalau manusia sudah taubat, apa sudah diampuni murni atau masih disiksa dahulu? Lihat taubatnya. Taubat itu ada kualitas-kualitasnya. Kalau taubat yang sebenar-benarnya, itu dosanya bukan hanya diampuni oleh Allah, bahkan dosanya oleh Allah diganti kebaikan. Jadi dosanya oleh Allah bukan diampuni, tapi justru dosanya oleh Allah diganti kebaikan, bukan hanya diampuni. Coba antum buka di surat Al-Furqan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Di sana Allah sebutkan mereka meninggalkan, mereka tidak menyekutukan Allah. Mereka tidak membunuh, mereka tidak berzina. Yang melakukannya akan masuk neraka. Lalu Allah mengatakan apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal dengan amal yang soleh, maka mereka itu dosa-dosanya oleh Allah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Jadi bukan hanya oleh Allah diampuni, dosanya diganti dengan kebaikan. Ya, tapi kembali lagi kepada kualitas tobatnya. Karena tobat kan macam-macam, ada tobat yang kurang sungguh-sungguh, ya, kurang serius. Ada lagi orang yang benar-benar tobat sungguh-sungguh serius, bukan main. Sampai mati pun terasa tobatnya. Itulah yang dikatakan oleh sebagian salafus soleh. Allah merahmati seorang hamba yang ada seorang berbuat dosa, ternyata gara-gara dosa itulah dia masuk surga. Orang berbuat dosa, gara-gara dosa itu dia masuk surga. Kok bisa? Dia terjerumus dalam dosa, dia benar-benar menyesal dosa itu. Menyesali dosa itu dia. Sehingga dia berbuat amal taat seperti apapun, dia selalu remehkan amalannya. Amalanku tidak ada artinya dibanding dosaku itu. Selalu ingat dosanya dia. Akhirnya dia pun masuk surga karena dosanya itu. Ini tobat yang luar biasa. Ya. Kemudian juga ada cerita kan. Saya mungkin dulu pernah cerita. Seorang pemuda di Timur Tengah sana. Yang mana di Timur Tengah itu orangnya kan kaya-kaya. Kalau libur mereka biasa ke Eropa. Liburan musim panas ke Eropa. Padahal para ulama berfatwa. Gak boleh ke Eropa. Karena negara kafir. Sekedar berlibur gak boleh. Dampaknya buruk. Lalu seorang pemuda yang soleh ini diiming-iming oleh temannya. Gak apa-apa, sekali-sekali supaya kamu tahu. Gini gitu macam-macam. Akhirnya sudah diuruskan visa, beli tiket, berangkat. Ini pemuda yang soleh. Rajin hadir pengajian. Bahkan sering ke Al-Ghifari. Ternyata benar. Di Eropa, ya dia kaget. Di Eropa dia melihat maksiat yang luar biasa. Maksiat yang luar biasa. Dan dia ada uang. Dia uang ada. Tinggal beli aja dia dapat. Di antara godaan yang dia tidak bisa menahannya adalah godaan perempuan. Perempuan-perempuan bule-bule. Akhirnya dia pun berzina. Ini zina perdana dalam kehidupannya. Seumur-umur belum pernah zina. Rajin ngaji. Kena godaan di Eropa sana, enggak kuat. Zina dia. Zina pertama kali dalam kehidupannya. Setelah selesai perzinaan itu, dia pun menyesal bukan main. Karena dia anak ngaji, dia tahu dalilnya. Dia tahu betapa besarnya dosanya zina itu. Waduh, nangis dia. Nangis. Sudah tobat dia. Langsung dia minta pulang saat itu juga. Padahal masa liburnya masih ada. Tapi dia tidak mau, sudah saya harus pulang sekarang. Menyesal dia taubat. Sampai di rumahnya dia nangis terus. Dia cuma sholat, ibadah, ngaji, nangis, taubat, istighfar. Karena telah berbuat dosa itu. Dia merasa benar-benar berbuat dosa. Disuruh makan tidak mau. Enggak nafsu makan, enggak nafsu minum, enggak bisa tidur. Ingat dosanya saja. Sampai ibunya heran. Kamu kenapa, nak? Apa kamu bunuh orang, nak? Wah, ibu, lebih dari itu dosa saya, bu. Lebih dari itu dosa saya. Terus. Subhanallah, pas dia ngaji. Ya, nangis dia ngaji ini. Sampai di surat Al-Furqan. Tentang sifatnya Ibadur Rahman tadi itu. Yang mana di antara sifatnya Ibadur Rahman? Wala yaznun. Mereka tidak berzina. Waduh, tambah nangis dia. Karena dia merasa telah berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mati dia di ayat ini. Mati dia. Jadi pas membaca ayat ini mati. Kecuali orang-orang yang taubat, beriman, dan beramal dengan amal yang soleh. Maka mereka itu dosa-dosanya diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Sampai ayat ini, plek dia mati. Ya inilah, orang kayak gini ini mudah-mudahan mati gak punya dosa. Sudah taubat, sudah benar-benar taubat. Ya jadi masalah kualitas taubatnya itu loh. Benar enggak taubatnya? Ya. Wallahu a'lam. Itu dulu aja. Insyaallah kita sambung pada waktu berikutnya. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.